Sudah siap goyang semuanya, mas-masku? Wes ya. Oke, yuk. New Palapa. Lagu ini spesial buat semuanya, mas-masku juga ada di belakang. Selamat malam. Thank you. Tepuk tangan sekali lagi, mana dulu dong. Terima kasih. Terima kasih.